Sekian lama ku mencoba untuk bertahan menghadapimu karena cintaku. Namun sengaja kau membalas semuanya dengan luka, dengan dusta. Aku mencinta, tapi tak dicinta. Aku menyayang, tapi kau abaikan. Inikah akhir cerita untuk cinta? Menangislah perasaanku, kau hancurkan mimpi-mimpiku. Tinggallah pun kenangan. Aku memang manusia.